Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanifidin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan kita memasuki pelajaran ke-14. Naam. Barakallahu fikum. Silakan bergantian membaca bacaan, lalu setelah itu masuk ke tamarin latihan. Naam. Barakallahu fikum. Ya, dibaca dari Al-Mudarrisu. Ya. Mengadasannya dibaca lagi. Iya, baca ulang, baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi Asyar. Man bil babi ana talibun jadidun. Diartikan. Udkhul. Mas muka. Diartikan. Satu kalimat diartikan. Nanti bergantian bergilir. Tiga baris bergilir, tiga baris bergilir. Mulai dari Al-Mudarrisu, Pak Guru gitu. Kalau sama suaranya hujan. Diartikan. Diartikan ya, diartikan. Dibaca tiga baris. Satu baris diartikan, satu baris diartikan. Cukup tiga baris bergilir ke samping. Siapa di pintu? Saya seorang siswa baru. Masuklah. Siapa namamu? Ismi Humayun. Cukup, cukup tiga baris. Tiga baris. Ismi Humayun. Namaku Humayun. Humayunu kaifa taktubu hadzal lisma? Humayun, bagaimana engkau membuka pintu, engkau menulis nama ini? Uktubu ala hadhil warokoti. Saya tulislah. Menulisnya fi'il amr, tulislah. Nama tersebut. Oh iya. Tulislah nama tersebut pada kertas ini. Ya ustadzu, hahuna aqrabun. Wahai ustadz, di sini kertas terdapat akrob. Kalajengking. Nah, cukup berganti. Udah. Akrobun fil fasli. Aina hiya? Apakah di dalam kelas ada kalajengking? Di mana dia? Undur huna ya ustadu. Lihatlah di sini wahai ustadz. Dia tahta maktabi Hisyamin. Dia di bawah mejanya Hisyam. Uktuluha ya ikhwanu. Bunuhlah kalajengking itu wahai saudara-saudara. 6. Berganti. Bimana katuluha? Dengan apa aku membunuhnya? Uktulha bikidaika ya Hisyamu. Amatat. Bunuhlah kalau jengking tersebut dengan sepatumu wahai Hisam. Apakah sudah mati? Naam, matat. Benar, sudah mati. Nah, bergedir. Ijlisu ya abnai, duduklah kalian wahai anak-anakku. Iqra iddarsa ya Ali, bacalah pelajaran ini wahai Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya ustadz, hafidhu hadhi surata. Wahai ustadz, aku telah menghafal surat ini. Ayya suratin ahfadhu ba'daha? Surat apa lagi? Surat apa yang akan aku hafal setelahnya? 6. Berganti. Al-Mudarisu, ihfad surat At-Tini. Hafalkanlah surat At-Tin. Kudaftaraka hada waktub fiki surat Al-Alaqi. Ambillah buku tulismu ini dan tulislah padanya surat Al-Alaq. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, innaka na'sanu, sesungguhnya engkau mengantuk. Idhabu ilal hammam, idhab ilal hammami waghsil wajhaka, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Iftahin nawafida ya Abdullahi, bukalah jendela-jendela itu wahai Abdullah. Fainal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun, sesungguhnya ruangan itu gelap dan udaranya panas. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan. Dan berikutnya kita memasuki tamarin. Masih terdengar jelas enggak suaranya? Hujan deras ini. Suara masih terdengar? Kurang jelas. Nah, di sini kami sedang hujan besar ya, jadi suara sesama kami tidak begitu terdengar jelas ini. Semoga yang di online di sana bisa mendengar dengan jelas. Nah, tamarinu latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini karena suara kurang jelas, anak baca, anak jawab ya. Nanti antum menulis jawaban yang sudah menulis jawaban dan jawabannya salah dibetulkan, yang sudah benar berarti sudah bagus. Nah, nomor 1, Masmut Talibil Jadidi, siapakah nama siswa yang baru? Masmut Talibil Jadidi, siapakah nama siswa yang baru? Jawabannya ismuhu Humayunu. Ismuhu Humayunu, namanya adalah Humayun. Ya, sudah di sini. Nomor 2, Aina kanatil aqrabu? Aina kanatil aqrabu, dimanakah kala jengking itu? Dimanakah kala jengking itu? Jawabannya kanat tahta maktabi Hisyamin. Kanat, pakainya kanat. Ya, ada tak taknis berakhiran tak. Kanat tahta maktabi Hisyamin. Kala jengking itu berada di bawah meja Hisyam. Nomor 3, Manil ladzi qatalaha, siapakah yang membunuh kalajengking tersebut? Jawabannya qatalaha Hisyamun. Manil ladzi qatalaha, siapakah yang membunuh kalajengking itu? Jawabannya qatalaha Hisyamun, Hisyam membunuhnya. Bima qatalaha, dengan apa Hisyam membunuhnya? Dengan apa Hisham membunuhnya. Qatalaha bihidaihi. Qatalaha bihidaihi. Hisham membunuhnya dengan sepatunya. Hisham membunuhnya dengan sepatunya. Nomor 5. Ayya suratin hafidho aliyun. Ayya suratin hafidho aliyun. Surat apa yang telah Ali hafal? Surat apa yang telah Ali hafal? Jawabannya hafidho suratal alaqi. Hafidho suratal alaqi. Ali telah menghafal surat al-alaq. Nah, itu tamarin poin pertama. Ada pertanyaan dari tamarin poin pertama? Latihan pertama? Nomor 2 jawabannya boleh enggak? Ya. Hiya tahtal maktabi. Aina kanatil aqrabu hiya tahtal maktabi. Boleh, seperti itu boleh. Namun ahsannya mengulang pertanyaan. Karena pertanyaan memakai kanat, maka jawabannya juga memakai kanat. Mengulang pertanyaan. Aina kanatil aqrabu. Kanatil aqrabu tahta maktabi hisamin. Atau aqrabnya dibuang karena sudah jelas yang dibicarakan. Kita ngucap kanat tahta maktabi hisamin. Karena di situ isimnya mustatir hiya, kembali ke siapa? Ke akrob. Sehingga bisa isimnya enggak perlu dibikin dohir. Isimnya kanat tidak perlu dibikin dohir. Kenapa? Karena sudah jelas dari ucapan sebelumnya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita masuk ke poin kedua. Nah, berhubung kita hujan jadi suara enggak jelas, maka untuk sementara ana yang baca dan ana jawab. Sahih mayali. Betulkan kalimat berikut ini. Yaitu kalimat berikut ini ada kesalahan. Kita betulkan yang salah. Nomor 1. Qalal mudarrisu li Hisamin. Jawabannya li Hisamin. Di situ li Aliyin, ya. Yang benar qalal mudarrisu li Hisamin. Uqtulil aqraba. Uqtulil aqraba. Guru berkata kepada Hisam, bunuhlah kalajengking. Nah, sesuai dengan bacaan, karena guru di bacaan menyuruh siapa? Menyuruh Hisam, bukan menyuruh Ali. Nomor 2. Qalal mudarrisu li Abdillahi. Qalal mudarrisu li Abdillahi, iftahin nawafidha. Yang benar Abdillah, bukan li Hisam, tapi li Abdillahi. Qalal mudarrisu li Abdillahi, iftahin nawafidha. Guru berkata kepada Abdullah, bukalah jendela-jendela. Nomor 3. Qalal mudarrisu li Abi Bakrin. Nah, qalal mudarrisu li Abi Bakrin. Yang benar Abu Bakar, bukan Humayun. Qalal mudarrisu li Abi Bakrin, idhab ilal hamami waksil yadaika. Guru berkata kepada Abu Bakar, pergilah engkau, pergilah ke kamar mandi dan cucilah kedua tanganmu. Nah, li Abi Bakrin. Abi Bakar dibaca Abi bukan Abu. Kenapa? Karena ada lam. Lam itu huruf jer, menjadikan isim setelahnya majrur. Nomor 4. Qalal mudarrisu li Aliyin. Guru berkata kepada Ali, ihfad suratan Naba'i. Ihfad suratan Naba'i. Guru berkata kepada Ali, yang benar bukan surat Naba' tapi surat apa? Surat Tin. Nah, qalal mudarrisu li Aliyin, ihfad suratat Tini. Sudah ya, kepada bacaan di atas tentu melihat ihfad suratat Tini. Nah, kemudian setelah itu ada Abu Bakrin. Abu Bakrin di sampingnya li Abi Bakrin. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengucap Abu Bakar itu untuk marfu, kalau mengucap majrur pakainya ya li Abi Bakrin. Kalau mansub apa ngucapnya? pakainya alif Aba Bakrin. Kalau mansub ucapnya alif Aba Bakrin. Kalau kita bikin kalimat Ja'a Abu Bakrin, ya, telah datang Abu Bakar. Abu Bakar di situ sebagai fa'il marfu, sebagai pelaku. Apa tanda rofaknya? Wawu, bukan doma, bukan doma. Kenapa bukan doma? Karena dia asmaul khoms, apa? Karena dia asmaul khomsa, isim yang lima. Nah, karena dia isim yang lima, yaitu abun, abuka, ahuka, hamuka, fuka, humalin. Itu isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima ini marfu tandanya wawu, mansub tandanya fathah, mansub tandanya alif, kemudian majrur tandanya ya, itu isim yang lima ya. Isimnya cuma lima, tinggal dihafal. Nomor tiga, poin tiga, iqra ma yali, bacalah berikut ini. Anta taktubu, kemudian berubah menjadi taktubu, taktubu berubah menjadi kaf bersukun, kemudian tak sama ba tub, kemudian berubah lagi menjadi uktub. Ini maksudnya apa? Maksudnya penulis mau menjelaskan kepada kita semua bahwa fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Yang di belakang fi'il apa itu uktub, namanya fi'il apa? Fi'il amr, kata kerja yang berupa perintah. Fi'il amr itu apa? Kata kerja yang berupa perintah. Kalau fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Kalau fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Kalau fi'il amr, kata kerja yang memiliki arti perintah, menunjukkan waktu akan datang. Fi'il amr. Nah, di sini kalau kita lihat dari tanda panah-tanda panah yang ada pada buku, penulis sedang menjelaskan fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Atau melihat anta taktubu, anta mubtada, taktubunya fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir wujuban anta, iya kan? Nah, kemudian antanya kita pisah dari kalimat, taktubu anta, taktubunya kita pisah dari anta menjadi taktubu. Ambil fi'il mudhari-nya aja. Setelah itu kita mau bikin fi'il amr. Fi'il amr itu dari fi'il mudhari, maka pertama adalah membuang huruf mudhara'a. Taknya dibuang menjadi apa? Menjadi kaf, sukun, tak berdoma dan ba. Jadi pertama membuang huruf mudhara'a. Yang kedua mensukun, menmajzumkan huruf terakhir disukun. Kalau dia lurus dengan anta, kalau lurusnya dengan antuma atau antum yang berakhiran nun, maka nunnya dibuang. Yang berakhiran nun seperti taktubuna, gitu kan? Taktubuna. Berarti kalau taktubuna yang dilakukan membuang nun. Kalau anta taktubu yang dilakukan adalah mensukun. Mensukun. Nah, sekarang sudah jelas. Yaitu apa? Membuang huruf mudhara'a lalu menjazm akhir dari fi'il. Yaitu apa jazmnya? Kalau anta berarti mensukun. Kalau antuma dan antum atau anti, maka membuang nun. Sehingga menjadi kap, ta dan ba. Kalau yang barisannya tak, kalau yang taktubuna berarti menjadi kap, ta, ba, wawu dan nun, gitu kan? Ketika itu kita tidak bisa ngucap. Bisa enggak ngucap kap, bersukun, ta dan ba? Bisa enggak? Nah, enggak bisa ngucap. Karena enggak bisa ngucap, maka dipinjamlah hamzah, hamzah. Namanya hamzah wasol. Hamzah wasol, meminjam hamzah wasol supaya bisa mengucap sukun, supaya bisa mengucap sukun kita, sehingga dibaca apa? Uktub. Bisa mengucap sukun kan? Uktub. Yang sebelumnya enggak bisa ngucap. Nah, ketika kemasukan huruf yang lain, hamzah wasol enggak butuh. Seperti wawu misalkan. Kita waktub. Ada wawu di depannya. Ngucapnya apa? Waktub, bukan wa'uktub. Kalau wa'uktub salah. Kenapa dibaca waktub? Hamzah wasol enggak dibaca. Apa jawabannya? Karena ketika itu sudah bisa ngucap. Sudah bisa ngucap karena ada wawu, sehingga kita enggak butuh minjam kepada hamzah wasol. tetap ditulis, hanya pasal tetap tulis, tapi enggak dibaca, enggak dibaca. Nam, itulah hamzah wasal. Itu hamzah wasal itu hamzah yang ada untuk memulai ucapan. Yalati tasfutu inda libtida bil kalam. Watas kutu bidarj. Itu hamzah wasal. Itu hamzah yang ada ketika memulai ucapan, memulai kata, dan hilang ketika hamzah itu di tengah antar kata. Seperti ini, seperti yang barusan kita baca, uktub di awal kata. Di tengah kata kita ngucap waktub. Waktub berarti tengah kata enggak? Tengah kata, kenapa? Karena diawali wawu yang dia itu huruf. Kemudian setelah itu ada fi'il amr. Nah, berarti ada dua kata kan? Ada huruf, ada fi'il. Nah. Kemudian yang bawahnya antum lihat anta tadkhulu. Di situ fi'il mudhari'nya tadkhulu. Nah, kita lepas anta tadkhulu ini, kita ambil bagaimana kita membuat fi'il amr dari tadkhulu. Kita ambil fi'il tadkhulu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Membuang huruf mudhari'ah. Ya. Lalu apa setelah itu? Menjazm, mensukun. Kalau dia itu fi'ilnya lurus dengan anta, menjazm. Kalau fi'il lurus dengan antum atau anti, apa yang dilakukan? Membuang nun. Nah, setelah itu enggak bisa ngucap. Ya. Maka dipinjamlah lagi hamzah wasal menjadi udkhul. Nah, kalau yang lurusannya anti berarti udkhuli. Kalau lurusannya antum menjadi apa? Udkhulu, lurusan ini loh tempat tasrifannya. Nah. Mengerti ini? Nah, berarti maksudnya di sini ada kesamaan antara fi'il amr dan fi'il mudhari. Nah, sehingga antum sehingga kita bisa simpulkan bahwa fi'il amr bagian daripada fi'il mudhari atau berasal dari fi'il mudhari. Manakala fi'il mudhari ainnya doma, kita baca fi'il amr doma. Kataba yaktubu uktub. Dakhala yadkhulu udkhul. Kana sa yaknusu uknus. Kataba yaktu apalagi? Yang doma. Raqada yarkudu urqud. Nah, itu kan doma kan? Nah, ketika fi'il mudhari'nya fathah ainnya, maka fi'il amarnya juga fathah. Kita ngucap fataha yaftahu iftah. Alima ya'lamu i'lam. 6. Qara'a yaqra'u iqra'. Nah, itu kan. Jadi yang mudhari'nya fathah, maka fi'il amarnya juga ikut fathah ainnya. Nah, tinggal hamzah wasal ketika dia itu huruf ketiganya ya, ketika ainnya doma itu huruf kedua pada fa'ala, ainnya doma dibaca doma, uktub, udkhul, uknus. Ketika ainnya fathah, mudhari'nya fathah, maka dibaca kasroh, iftah, idhab, gitu kan. Ketika mudhari'nya kasroh, maka dibaca juga kasroh. Seperti jala saya jilisu, ijlis, terus irji. 6. Assalamualaikum. 6. Kita sekarang baca bareng. Ukhruj minal fasli ya basyiru. Ukhruj minal fasli ya basyiru. Keluarlah dari kelas wahai Basyir. Keluarlah dari kelas wahai Basyir. Uktub darsaka ya Aliyu. Uktub darsaka ya Aliyu. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Usjud lillahi. Usjud lillahi. Sujudlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Unzur ila dzakal jabali. Unzur ila dzakal jabali. Lihatlah kepada gunung itu. Atau ringkasnya, lihatlah gunung itu. Nah, ilahnya enggak perlu diartikan karena maksudnya kepada objek yang butuh kepada huruf jar. Uktul hadhil hayyata ya ammi. Bunuhlah ular ini wahai pamanku. Udkhul ya Hamidu. Masuklah wahai Hamid. Masuklah wahai Hamid. Uskur Rabbak. Uskur Rabbak. Bersyukurlah kepada Rabbmu, Rabbmu. Uskut ya waladu. Diamlah wahai anak. Uknus hadihil gurfata. Sapulah, sapulah kamar ini. Nah, barakallahu fikum. Nah itu ya, berarti semuanya fi'il yang kita baca berasal dari fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, yaitu mudhari'nya doma. Mudhari'nya doma itu maksudnya ainnya, ainnya doma. Yaf'ulu, yaf'ulu ada ain di situ kan? Ainnya doma, itu maksudnya. Sehingga semuanya kita ucap yang ada di sini, yakhruju, yasjudu, yaktubu, yangduru, yaktulu, yadkhulu, yaskuru, yaskutu, yaknusu. Nah, itu berarti semuanya ainnya doma. Nah, ini masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Nah. Ya, sekarang masuk ke ba. Ba ini berhenti sekarang menjadi fa'ala yaf'ilu. Antum lihat yang paling kiri ada tanda panah ya. Kasro, kasro itu kan. Maksudnya fi'il madinya kasro, fa'ila. Fa'ila, fi'il mudhari'nya juga kasro. Yaf'ilu. Afan, maksudnya bukan itu. Maksudnya untuk fi'il mudhari' dan fi'il amr ya. Untuk fi'il mudhari' dan amr, maksudnya kalau fi'il mudhari'nya ainnya kasro, maka fi'il amrnya menjadi kasro, itu maksudnya. Nah, berarti kalau fi'il madinya bisa fa'ala. Fi'il madinya bisa fa'ala. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Tanda panah itu maksudnya untuk fi'il mudhari' dan amr. Maksudnya kalau fi'il mudhari'nya ainnya kasro, maka fi'il amarnya juga ainnya kasro. Nah, lihat kita perhatikan anta tajlisu. Tajlisu di situ fi'il mudhari' ainnya kasro atau fathah? Kasro. Menam tajlis fi'il am fi'il mudhari'nya. Kita bikin fi'il amar, dibuang taknya lalu dimajzumkan menjadi apa? Jim sukun, lam dan sin. Enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca itu. Maka enggak bisa. Maka datangkan hamzah wasal menjadi ijlis. Sama juga taksilu. Bikin fi'il amr, maka tak huruf mudhara'nya dibuang lalu enggak bisa ngucap. Pinjam hamzah wasal menjadi iksil. Nah. Ya kita baca. Ijlis huna ya Bilalu. Ijlis huna ya Bilalu. Duduklah di sini wahai Bilal. Duduklah di sini wahai Bilal. Iksil wajhaka bisabuni. Iksil wajhaka bisabuni. Basuhlah wajahmu dengan sabun. Basuhlah wajahmu dengan sabun. Irji' ba'da sa'atin. Irji' ba'da sa'atin. Kembalilah satu jam lagi. Kembalilah satu jam lagi. Inzil minas sayyarati ya akhi. Turunlah dari mobil, dari mobil wahai saudaraku. Turunlah dari mobil wahai saudaraku. Nah, antum perhatikan semuanya fi'il amr yang ainnya kasro. Ijlis, iksil, irji, inzil. Gitu kan? Nah, berarti mudhari'nya juga kasro. Kita ngucap yajlisu, yaksilu, yarji'u, yangzilu. Nah, itu kan kasro, kasro semua mudhari'nya. Nomor 5. Qala Allahu Ta'ala li Musa alaihi salam. Qala Allahu Ta'ala li Musa alaihi salam. Idrib bi asaqal hajar. Idrib bi asaqal hajar. Nah, mana fi'il amrnya? Idrib. Idrib itu. Apa fi'il mudhari'nya idrib? Yadribu. Enam. Aksantum. Sekarang lihat lagi yang C, yang jim itu C, yang tadhabu idhab. Nah, itu apa lambangnya tuh? Fathah terus kasro. Iya. Salah tulis tuh. Harusnya fathah fathah ya. Seperti atas doma doma, kasro kasro. Nah, sekarang fathah sama fathah. Diperbaiki lambangnya. Itu salah tulis lambang. Lambangnya fathah fathah. Karena maksudnya kita lagi menjelaskan bagaimana membuat fi'il amr, gitu kan? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari'. Yang dibagaimanakan fi'il mudhari'nya? Yang dibuang huruf mudhari'nya. Lalu setelah itu dimadzumkan. Apa dimadzumkan? Disukun atau dibuang nunnya. Itu namanya dimadzumkan. Tadhabuna dibikin fi'il amr menjadi apa? Tadhabuna. Idhabu. Tadhabina apa jadinya? Idhabi. Tadhabani apa jadinya? Nam idhaba gitu ya. Itu fi'il amr. Nah, kita lanjutkan. Anta tadhabu. Tadhab menjadi hilang huruf mudara'nya, enggak bisa dibaca. Pinjam hamzah wasl menjadi idhab. Anta taftahu. Nah, taftahu dibuang huruf mudara'nya menjadi fa sukun, ta dan ha, enggak bisa dibaca. Lalu setelah itu pinjam hamzah wasl menjadi iftah. Nah, hamzah wasl kita katakan pinjam, kenapa? Karena ketika enggak dibutuhkan enggak dipakai. Seperti apa? Seperti kalau di tengah antar kata kemasukan fuma, misalkan fuma ya, fumaftah, fumaftah, kemasukan wawu waftah, kemasukan fa faftah. Nah, itu kan. Nah, ya kita baca lagi bareng. Iftah kitabaka ya Ibrahimu. Iftah kitabaka ya Ibrahimu. Bukalah kitabmu wahai Ibrahim. Bukalah kitabmu wahai Ibrahim. Ihfad darsaka. Ihfad darsaka. Hafallah pelajaranmu. Iqra hadzal darsa. Iqra hadzal darsa. Bacalah pelajaran ini. Bacalah pelajaran ini. Idhab ilal masjid. Idhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Pergilah ke masjid. Irkab darrajataka. Irkab darrajataka. Naikilah sepedamu. Naikilah sepedamu. Apa yang belum baca? Il'ab ma'a ukhti, il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu. Il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu. Bermainlah bersama saudarimu wahai Ismail. Bermainlah bersama saudarimu wahai Ismail. Ishrab ma'an baridan. Ishrab ma'an baridan. Minumlah air yang dingin. Minumlah air yang dingin. Aina maktabul baridi ya sayyidi. Aina maktabul baridi ya sayyidi. Di manakah kantor pos wahai tuanku? Di manakah kantor pos wahai tuanku? Ana la adri. Ana la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Is'al dakar rojula. Is'al dakar rojula. Bertanyalah kepada laki-laki itu. Bertanyalah kepada laki-laki itu. Ana rojulun goribun. Ana rojulun goribun. Saya orang asing. Saya orang asing. Maksudnya bukan penduduk setempat. Ya. Irfa ra'saka. Irfa ra'saka. Angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu. Irfa sautaka. Irfa sautaka. Keraskan suaramu. Keraskan suaramu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Idhab ila Fir'auna. Idhab ila Fir'auna. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Waqala. Dan juga Allah berfirman. Dan juga Allah berfirman. Idhab anta wa akhuka. Idhab anta wa akhuka. Pergilah engkau bersama saudaramu. Pergilah engkau bersama saudaramu. Nah, barakallahu fikum. Anta takul, anta takulu menjadi kul di situ kan? Kul. Nah. Nah, maksudnya di sini mau dijelaskan ada fiil apa? Amr yang beda dengan yang sudah diucap. Kalau sebelumnya kan kita ngucap uktub, ijlis, iftah. Nah sekarang kul. Kalau tak akala yakulu masuknya mana berarti? Masuknya seperti kata bayak tubuh, iya enggak? Berarti secara asal ngucapnya apa? Secara asal ukul, gitu kan? Secara asal ngucapnya ukul. Nah di sini bisa diucap dengan kul. Nah, diucap dengan kul. Asalnya dia ukul. Sama juga anta tak khudu, asalnya ukhud, bisa diucap dengan khud. Sama juga yang is'al, bisa mengucap sal, bisa is'al. Sal tanpa is'al dengan membuang apa namanya hamzah wasolnya, langsung diucapkan sal. Nah, ini nanti di pelajaran iqlal ya. Kalau kita menemui sorab dirinci di iqlal yang seperti ini insyaallah. Termasuk juga di situ ada la adri. La adri situ sama dengan timbangannya yang barisan anta tajlisu. Yang tajlisu. 6. Dari fi'il fa'ala yaf'ilu daro yadri. Cuman fi'ilnya di sini fi'il nakis. Fi'il nakis itu fi'il yang berakhiran huruf penyakit, huruf ilat. Yang dimaksud huruf penyakit itu fi'il yang berakhiran wawu ya atau alif. 6. Daro alif kan akhirnya yadri. Daro yadri. Yadri akhirnya ya. Daronya akhirnya alif. 6. Fi'il mudhari' ketika bersambung dengan fa'il ana menjadi adri. Yadri, yadriyani, yadruna gitu kan. Ketika bersambung dengan ana adri. Nah, berarti dia itu dari timbangan fa'ala yaf'ilu, cuman fi'ilnya dari fi'il naqis, fi'il yang berakhiran huruf ilat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ruangan jadi enggak tahu jam ini. Jam berapa sekarang? 20.14. Berapa? 20.14. Iya, berarti sudah cukup kalau gitu. Kalau kita merasa kurang nyaman di ruangan ini, kembali ke kantor ya. Kecuali kalau kantor, kalau kantor ada rapat atau ada yang banyak makai gitu. Ini sih sekedar mencoba kita supaya nanti aktivitasnya jangan ngaku kantor, mencoba ruangan ini. Tapi kalau kurang nyaman, selagi kantor nggak dipakai ya di kantor aja. Nah, assalamualaikum. Semoga apa yang disampaikan terhormat berantak dari kita semua. Ada pertanyaan sebelum tutup? Barangkali ada pertanyaan. Enggak ada. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.